نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita membaca kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi ta'ala alaih, yaitu kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Masih kita pada penyebutan tentang dampak-dampak negatif dari dosa-dosa dan al-ma'siyah, kemaksiatan-kemaksiatan. Fasal berikutnya adalah menjelaskan tentang bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu menjadikan musuh-musuhnya berani, lancang untuk menimpakan beragam kemabrotan, kejelekan kepada pelaku kemaksiatan. Yang semula ketika dia berpegang dengan ketaatan kepada Allah, dengan keimanan, dengan amalun salih, musuh-musuhnya menjaga jarak, tidak berani mengganggunya, tidak berani menyentuhnya. Karena ketika dia menjaga takwanya kepada Allah, dia berada di dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dia berada dalam pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela dan menolong orang-orang yang beriman. Wa minal iman, dan termasuk iman adalah al-amalu salih, juga meninggalkan segala dosa-dosa dan maksiat. Dan tentunya penjagaan dan pembelaan Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba tergantung tingkat iman dan amal solehnya. Semakin sempurna iman dan amal solehnya, maka semakin sempurna pula penjagaan dan pembelaan yang ia raih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jaza' min jinsil amal, yang namanya balasan sesuai dengan amalannya. Sehingga siapa saja yang ingin dia mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia jaga dirinya dari dosa-dosa dan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tujarri'u 'alal 'abdi man lam yakun yajtari 'alaihi min asnafil makhluqat. Di antara hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan atas para pelaku dosa dan maksiat adalah bahwasanya dosa-dosa dan maksiat membuat lancang kepada hamba yang berbuat maksiat ini beragam makhluk yang tadinya tidak berani lancang kepadanya. Beragam makhluk yang tadinya menjaga diri, bahkan menghormati dan memuliakan dia, tatkala dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, berubah sikapnya menjadi lancang dan berani menampakkan permusuhannya, bahkan menimpakan kejelekan kepadanya dari syaitannya, syaitan-syaitan dari jenis jinnya, syaitan-syaitan dari jenis manusianya, bahkan binatang-binatangnya pun akan menyerang dia dalam keadaan dia tidak memiliki penjagaan dan perlindungan sama sekali, sehingga musuh datang dari segala arah dan penjuru. Apa sebabnya? Sebabnya dia meninggalkan takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya dia bermudah-mudah berbuat dosa dan maksiat sehingga hilang darinya penjagaan dari Allah, perlindungan dari Allah, sehingga segala perkara yang memadorotkan dia, membahayakan dia datang dari segala penjuru. Fatajtari'u 'alaihi syayatin, maka syaitan pun berani berbuat lancang kepadanya. Dengan apa? Bil adza, dengan menimpakan kepada si pelaku maksiat ini al adza, gangguan-gangguan. Kadang gangguannya bersifat atau berkait dengan fisiknya, ditimpa fisiknya dengan beragam kejelekan-kejelekan, terkena sihir, dan sihir termasuk perbuatannya syaitan, ataupun gangguan-gangguan yang lainnya yang itu menyiksa dia, mengganggu akal dia, ya, sehingga na'udzubillah terkadang menjadikannya gila. Ini juga diantara sebabnya maksiat yang dengannya syaitan dengan leluasa dan mudah menimpakan kejelekan pada akalnya, juga kadang mengganggu agama dia, ibadah dia. Wal ighwa, dan juga syaitan akan menimpakan kepadanya al ighwa, penyesatan, sangat mudah untuk dia disesatkan, ya. Wal waswasah, dan juga waswas, bisikan-bisikan jahat, ada kalanya bisikan-bisikannya menimpa akidahnya, membuat ragu dia akan agamanya, akan akidahnya, dan terkadang juga bisikannya menimpa amalan dia sehingga dia senantiasa dalam keadaan was-was dalam ibadahnya, puasanya, sholatnya, wudhunya, batal atau tidak, ya. Ya. Dan juga kadang was-wasnya berupa ajakan-ajakan dan bujukan-bujukan serta rayuan-rayuan untuk dia mengerjakan beragam kemaksiatan-kemaksiatan, dijadikan indah dosa-dosa dan maksiat. Wattakhwif, dan juga syaitan campakkan ke dalam hatinya at-takhwif, rasa takut. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, ya. Hanyalah itu datangnya dari syaitan yang dia menakut-nakuti para walinya. Fala takhafuhum wa khafuni, ya. Wattahzin, dan juga melemparkan kesedihan. Wa insaihi ma bihi maslahatuhu fi dzikrihi wa madarratuhu fi nisyanihi, dan juga syaitan menjadikan si hamba ini lupa terhadap hal-hal yang kemaslahatan itu dengan mengingatnya, dan kemadharatan terjadi dengan sebab melupakannya, baik itu pada kaitannya dengan masalah-masalah dunia dia ataupun masalah-masalah agama dia. Kemaslahatan dunia dan akhirnya dijadikan lupa oleh syaitan, sehingga terlewatkan darinya banyak kebaikan dunia dan agamanya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaihi dalam kitab Bada'i'ul Fawaid, min waswasati syaitan aidha an yushghila al-qalba bi hadithihi hatta yunsiyahu ma yuridu an yaf'alah, wa li hadza yudafu an-nisyan ilayhi إضافته إلى سببه. قال تعالى حكاية عن صاحب موسى: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yang lain, waswas syaitan juga ada kalanya berupa perbuatan syaitan menyibukkan hati manusia dengan bisikan-bisikannya, sehingga syaitan berhasil melupakan manusia dari apa yang hendak ia kerjakan dari kebaikan-kebaikan dunia ataupun agamanya. Walihada yubafun nisyan ilaih, oleh karenanya lupa ini disandarkan sebabnya oleh syaitan. Ibafatahu ila sabadih, sebagai bentuk penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Allah Ta'ala berfirman menghikayatkan pembantunya Nabi Musa tatkala beliau alaihi salam hendak menemui Khadir. Tatkala Nabi Musa berkata kepada pembantunya, mana makanannya, ikannya, saya sudah merasa lapar, ingin makan. Maka dijawab oleh pembantunya, fa inni nasitul hut wa ma ansanihi illa syaitan an azkuruh. Sesungguhnya saya lupa ikannya, tertinggal, tidak terbawa, dan tidak ada yang melupakan diriku darinya kecuali syaitan. Dari sini Asy-Syaikh Asy-Syinqiti rahmatullahi taala alaihi di dalam kitabnya Adwa'il Bayan mengatakan, ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa ma ansanihi illa syaitan, tidaklah aku dilupakan darinya kecuali oleh syaitan, adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya an-nisyan, lupa itu datangnya dari syaitan. Sebagaimana itu ditunjukkan dalam ayat-ayat yang lain, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitaanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz dzaalimiin. Apabila kalian melihat orang-orang yang mereka mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau berpaling dari mereka, engkau tinggalkan mereka sehingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, adapun jika engkau takut bahwa syaitan akan membuat kamu lupa, fala taq'ud ba'da dzikra, maka jangan engkau duduk bersama mereka setelah datang peringatan. Jangan engkau duduk bersama kaum yang zalim. Di sini an-nisyan dinisbahkan kepada syaitan. Wa imma yunsiyannaka syaitan, adapun jika syaitan membuat kamu lupa dengan sebab engkau duduk-duduk bersama mereka, maka jangan engkau bergaul dengan mereka, orang-orang yang berbicara dengan kebatilan, berbicara dalam keadaan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa dan maksiat. Juga seperti dalam ayat yang lain mengisahkan tentang Nabiullah Yusuf, iya, bersama dua temannya yang sepenjara. Wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Maka Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang temannya yang akan diselamatkan dan dimuliakan oleh sang raja, beliau berkata kepada orang yang diyakini bahwasanya dia akan selamat, udhkurni 'inda rabbik, kalau engkau sampai kepada Tuhanmu sebutkanlah tentang diriku, perihal diriku. Maka syaitan pun melupakan dia akan pesan Nabiullah Yusuf. Akhirnya karena sebab dia lupa, bertambah lama tinggalnya Nabi Yusuf di penjara. Fala bisa fi sijni bid'a sinin, sehingga beliau pun tinggal bertambah lama lagi, ya, 3 tahun ataupun lebih. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, istahwadha 'alaihimu syaitan fa ansahum dzikrullah. Syaitan menguasai mereka, orang-orang musyrik, sehingga syaitan pun melupakan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu di antara tugasnya adalah melupakan kita akan kemaslahatan, akan kebaikan dunia dan agama kita. Sehingga dianjurkan untuk kita tatkala kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya sebagai bentuk penjagaan kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sesuatu yang melupakan kebaikan dan kemaslahatan kita. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ini nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur rabbak, ingatlah Rabbmu, idza nasit, jika engkau lupa. Sehingga kalau kita lupa, ingat Allah. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu akan ingat apa sesuatu yang hendak kita perbuat dari kemaslahatan-kemaslahatan dunia ataupun agama. Itu kata beliau, wa in sa'ihi ma bihi maslahatuhu min dzikrihi. Di antara hukumannya adalah syaitan berani berbuat lancang dengan melupakan si hamba yang berbuat maksiat ini akan kemaslahatannya dengan ia mengingatnya, dan akan terjadi kejelekan tatkala dia melupakannya. Fatajtari'u 'alaihi syayatinu hatta ta'uzzuhu ila ma'siyatillahi azza. Maka syaitan pun berbuat lancang kepadanya sampai-sampai syaitan pun ta'uzzuhu ila ma'siyatillahi azza, menghasung si hamba ini kepada kemaksiatan dan kemaksiatan dengan sesungguh-sungguhnya. Oleh karenanya kita lihat orang-orang kafir ya, dengan mudahnya mereka berbuat dosa dan maksiat karena mereka sudah dikuasai oleh syayatin. Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya kami arsalna asyayatin, menguasakan syaitan-syaitan, 'alal kafirin, atas orang-orang kafir, ta'uzzuhum azza. Dikatakan oleh Imam Ibn Abbas Al-Mufassir radhiyallahu ta'ala an, makna ta'uzzuhum azza adalah yuz'ijuhum iz'ajan min at-ta'ah ila al-ma'siyah, menyeret mereka orang-orang kafir, menjauhkan mereka orang-orang kafir dari ketaatan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun juga sama akan menimpa mereka para pelaku dosa dan maksiat, dia akan diseret dan ditarik oleh syaitan dari ketaatan kepada maksiat-maksiat. Juga beliau berkata di antara maknanya juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ay tagrihim igra'an bisyarr, yakni syaitan menghasungnya kepada kejelekan dengan mengatakan kepadanya si pelaku dosa dan maksiat, imdi fi hadzal amr hatta tuqi'ahum finnar, terus lanjutkan perbuatanmu ini, terus jangan berhenti, sampai pada akhirnya syaitan pun berhasil menjerumuskan pelaku dosa dan maksiat ini kepada apa? An-nar. Nasallallahu taala salama wal afiyah. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaihi, wa tajtari'u alaihi syayatinul insi bima taqdiru alaihi min adahu fi ghaibatihi wa hudurih. Dan juga dengan sebab maksiat dan dosa yang diperbuat oleh hamba, menjadikan syaitan-syaitan dari manusia, karena syaitan itu ada dua macam. Ada syaitan-syaitan dari jenis jin, dan ada juga syaitan-syaitan dari jenis manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi aduan, musuh dari jenis syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin, sebagiannya mewangsitkan kepada sebagian yang lain, zukhrufal qawli ghurura, ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, akhirnya syaitan-syaitan pun dari jenis manusia berani berbuat lancang kepadanya dengan mengerahkan segala apa yang dimampuinya untuk menyakitinya. Fi ghaibatihi, baik ketika hamba ini tidak ada, dia ganggu keluarganya, dia ganggu rumahnya, ataupun anaknya tidak ada yang menjaganya, karena dia tidak menjaga perintah-perintah Allah, akhirnya Allah tidak jaga keluarganya, rumahnya, sepeninggal dia. Wahuburi, ataupun ketika dia hadir di rumahnya, ditimpakan kejelekan oleh syaitan-syaitan dari jenis manusia. Apakah dengan ucapan-ucapan yang menyakiti dia, ataupun perbuatan-perbuatan yang menyakiti dirinya, ataupun yang bisa merusak dan menghilangkan harta bendanya. Wa yajtari'u 'alaihi ahluhu wa auladuhu wa jiranuhu hatta al-hayawanul bahim, tidak sebatas itu, bahkan sampai-sampai istrinya, anak-anaknya, keluarganya, sampai-sampai binatang ternaknya pun berani berbuat lancang kepadanya. Tentunya ini sesuatu yang sangat menyakitkan kita. Setiap orang mengharapkan agar keluarganya, anaknya, kendaraannya manut, nurut, taat kepadanya. Tapi dengan sebab dia berbuat dosa dan maksiat, mau tidak mau dia akan dapati keluarganya, anak istrinya, dan kendaraannya liar, sulit diatur, susah diarahkan. Ini sebabnya adalah apa? Dosa-dosa dan maksiat yang kita perbuat, sehingga hendaknya kita introspeksi diri tatkala kita mendapati ini semua. Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita dan keluarga kita. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf berkata, inni la'asillaha fa'arifu dhalika fi khuluqi imra'ati wa dabbati. Sebagian salafus salih berkata, sungguh saya berbuat dosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya kenali akibatnya, dampak negatifnya, fi khuluqi imra'ati wa dabbati, pada tingkah laku dan akhlaknya istri saya, serta tingkah laku tunggangan saya, liar, sulit diatur, sulit diarahkan, banyak menentang, banyak protes. Yang semisal juga diucapkan oleh Fubail ibn Iyad rahimahullah. Kata beliau rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, inni la'asillaha fa'arifu dhalika fi khuluqi himari wa khadimi wa imra'ati wa fa'ri baiti. Kata Al-Fudail Ibn Iyad rahmatullahi ta'ala alaih, sungguh-sungguh saya berbuat maksiat kepada Allah, maka saya mengenali dampaknya pada tingkah laku himar, keledai tunggangan saya, wa khadimi, bahkan pembantu saya, bahkan imra'ati, istri saya, wa fa'ri baiti, bahkan pada tikus-tikus yang ada di rumah saya, semakin merajalela, semakin ganas, apa saja dihabisi, dimakan. Ini salaf, mereka begitu peka hatinya, ya, menyadari bahwasanya itu semua terjadi karena sebab dosa-dosa dan maksiat. Di sisi lain, mereka salaf itu mengetahui bahwasanya yang mereka rasakan dari kejelekan-kejelekan adalah sebabnya dosa ini dan itu. Mereka kenali sebabnya dan dosa apa yang mereka dahulu perbuat. Ini menunjukkan sedikitnya dosa yang mereka perbuat, sehingga mereka ingat apa sih sebabnya. Adapun kita, nasallallahu ta'ala salamul afiyah, dosanya sangat banyak, tidak terhitung, sehingga tidak tahu apa sebab dari musibah dan malapetaka yang menimpa diri kita ataupun keluarga kita ataupun harta kita. Oleh karena ini dikatakan oleh sebagian salaf ketika mengomentari ucapannya Ibnu Sirin rahimahullah, Ibnu Sirin berkata, sungguh-sungguh saya berbuat dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu 40 tahun yang telah lewat, yaitu saya mengatakan kepada orang lain, ya muflis, saya orang yang bangkrut. Maka akhirnya saat ini saya rasakan dampak negatifnya, itu saya terlilit hutang. Ingat apa sebabnya dari dosa yang dia perbuat. Kenapa? Karena sedikitnya dosa yang mereka dahulu perbuat. Berbeda halnya dengan keadaan kita yang banyak sekali dosa-dosa dan maksiatnya yang kita tumpuk setiap hari, sehingga kalau ada dosa dan maksiat enggak tahu ini mana sebabnya. Ya. Nasallallahu taala salamu wal afiyah. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaih, wa kadzalika yajtari'u alaihi awliya'ul amri bil 'uqubati allati in 'adalu fiha aqamu alaihi hududallah. Demikian pula akan berani berbuat kepadanya para penguasa dengan menimpakan hukuman-hukuman yang kalau penguasanya itu adil menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala pada dosa dan maksiat yang diperbuatnya, aqamu alaihi hududallah, mereka menegakkan had-had Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa yang dia perbuat adalah mencuri, dipotong tangannya. Kalau dosa yang dia perbuat adalah zina, kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah menikah, dirajam hingga mati. Berani mereka untuk melakukan ini kalau mereka adil, ditimpakan uqubah sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam perintahkan. Wa tajtari'u alaihi nafsuh, bahkan tidak sebatas itu, sampai-sampai jiwanya pun berani berbuat lancang kepadanya. Fatata'assad alaihi, jiwanya menjadi buas atasnya. Wa tastas'ib alaihi, menyusahkan dia jiwanya ini, merepotkan dia jiwanya ini, senantiasa jiwanya mengajak kepada dosa-dosa dan maksiat siang dan malamnya. sehingga hati dan pikirannya penuh dengan angan-angan untuk berbuat dosa dan maksiat, sulit untuk dia hilangkan ya bisikan-bisikan jiwanya ini. Falau arada hali khairin lam tutawihu wa lam tanqadlah. Kalau dia menginginkan jiwa ini untuk dibawa kepada kebaikan, lam tutawihu, dia tidak mau taat. Kadang muncul dalam hatinya keinginan untuk berbuat baik, untuk menghadiri majelis ta'lim, tiba-tiba berat, sulit jiwanya diajak kepada majelis al-ilmi. Terbetik dalam jiwanya ingin sholat malam, tiba-tiba ketika di malam hari jiwanya berat untuk diajak qiyamul lail, demikian untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Sebabnya apa ini? Dosa-dosa dan maksiat menjadikan berat untuk kita mengajak jiwa-jiwa kita ini kepada ketaatan kepada Allah, kepada ilmu nafi' dan amalun salih. Maka beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Walam tanqadlah, dan tidak ngikut kepadanya, tidak tunduk kepadanya, buas jiwanya, liar jiwanya, sulit untuk dituntun kepada kebaikan-kebaikan. Adapun jiwa-jiwa yang ditempa dengan al-iman wal amalus salih, maka dia lentur seperti ranting-ranting dari pohon yang hijau. Kalau ditarik, ranting ini tidak patah, ngikut kemana kita tarik. Adapun jiwa-jiwa yang jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari amalan salih, tatkala ditarik dia kepada kebaikan, patah. Tes. Watasukuhu ila ma fihi halaku. Dan sebaliknya, jiwanya akan menarik dia dan menyeret dia kepada kebinasaan dia, dunia dan akhiratnya. Sya'a am aba, mau tidak mau, mesti. Inilah buah dari apa? Dosa-dosa dan maksiat yang mesti dipetik oleh pelakunya tatkala dia tidak mau bersegera bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri dan menggantinya dengan al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Wa dzalika li anna at-ta'ata hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala alladhi man dakhalahu kana minal aminin. Yang demikian dikarenakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benteng Rabb tabaraka wa ta'ala. Mana benteng-benteng dunia yang bisa mengalahkan benteng Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Benteng-benteng yang ada di dunia ini mungkin sekedar bisa menangkal gangguan-gangguan yang sifatnya indrawi. Ya, gangguan-gangguan dari manusia atau yang semisalnya. Tapi gangguan-gangguan syaitan tidak akan mampu mereka ataupun benteng-benteng tersebut menangkalnya. Adapun benteng Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita yatahassan bih, berlindung diri dengannya, maka kita akan terbentengi dari segala macam mara bahaya, apapun bentuknya, dari manapun asalnya dan sumbernya, dari manusia ataupun jin ataupun binatang-binatang, akan terhalau dari kita dengan sebab kita berlindung di benteng Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa at-ta'ah ini, ketaatan ini. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin, yang mana siapa saja yang mau berlindung diri di dalam benteng ketaatan ini, maka dia niscaya termasuk orang-orang yang mendapatkan keamanan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu wa kadzalika nunjil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala membela orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami selamatkan kaum mukminin. Fa idza faraqa al-hisna ijtara'a 'alaihi qitta'u at-tariqi wa ghairuhum. Ketika dia masuk ke benteng Allah, benteng ketaatan terjaga dia, aman dia. Tatkala dia tinggalkan benteng ketaatan ini, maka akibatnya adalah ijtara'a 'alaihi qitta'u at-tariq, para penyamun berani berbuat lancang kepadanya. Mereka ad-du'at ila abwabi jahannam, para da'i-da'i yang menyeru kepada abwabu jahannam akan menghampirinya. Ahlul ma'asi akan mendekatinya. Tatkala dia meninggalkan sunnah, dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan manhaj an-nubuwah, meninggalkan ketaatan, maka dia akan dihampiri oleh gerombolan orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Setelah sebelumnya mereka tidak mau menghampirinya. Ketika para pelaku dosa dan maksiat melihat seorang yang masya Allah semangat talabul ilmi, semangat menghadiri sholatul jamaah, ini bukan golonganku ini, sudah dia tinggalkan. Iya, tapi tatkala dia tinggalkan itu semua kebaikan-kebaikan, maka dia memiliki pintu celah untuk menyeretnya, untuk menjadi yang semisalnya. Ijtara'a 'alaihi qutba'u tariq, para penyamun dan selainnya akan berani berbuat lancang kepadanya. Wa la hasabi ijtira'ihi 'ala ma'asillahi yakunu ijtira'u hadhihi al-afati wan nufus 'alaihi. Maka sesuai dengan kelancangannya dan keberaniannya untuk menerjang kemaksiatan-kemaksiatan, yakunu ijtira'u hadhil afat, maka sesuai dengan itulah kelancangan-kelancangan yang dimunculkan oleh musuh-musuhnya dan juga jiwa-jiwa yang buruk dari syayatin ataupun nafsunya yang ammaratun bisu. Walaysa lahu syai'un yaruddu anhu, dalam keadaan dia tidak memiliki penangkalnya, ya, datang mara bahaya dari segala penjuru, dalam keadaan dia tidak memiliki apa? Penangkalnya, sehingga kebinasaan akan menghampirinya, menimpanya. Fa inna dzikrallahi wa ta'atahu wa shadaqah wa irsyadal jahili wal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wiqayatun taruddu 'anil 'abdi bimanzilatil quwwati allati taruddul marada wa tuqawimuh. Kata beliau rahmatullahi taala alaika, ma sesungguhnya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qiraatul Qur'an, kemudian juga ta'lim, tasbih, tahmid, dan yang lainnya, wa ta'atahu, dan ketaatan kepada Allah, wa sadaqah, dan sadaqah, beliau sebutkan secara khusus amalan sadaqah, padahal sadaqah itu masuk ke dalam yang namanya apa? At-ta'ah, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena as-sadaqah memiliki maziyah, memiliki keutamaan, bisa menolak bala, bisa menjauhkan kita dari beragam perkara-perkara yang mengerikan, yang akan menimpa kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Harits Al-Ash'ari, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaih. Diceritakan bahwasanya anna Yahya ibn Zakaria amarahu Allahu an yuballigh bani Israel, bahwasanya Yahya ibn Zakaria diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan syariat Allah kepada Bani Israel. Di antara isinya adalah annahu qal, beliau Yahya ibn Zakaria berkata, amurukum bis sadaqah, aku perintahkan kalian untuk sadaqah. Fa inna masalaha kamathali rajulin asarahu al-aduwu, karena sesungguhnya permisalan sedekah adalah seperti permisalan seseorang yang ditawan oleh musuh. Qaddamuhu liyadribuhu liyadribu 'unuqah, mereka menghadapkan orang tadi, tawanan tadi, untuk dipenggal lehernya. Wa ja'ala yaftadi minhum nafsahu bil qalili wal katsir, tapi dia menebus dirinya dengan harta benda yang dia miliki, sedikit dan banyaknya dia curahkan, dia berikan agar dia selamat. Dan akhirnya musuhnya pun menerimanya, ya, tidak jadi memenggal lehernya. Demikianlah keadaan sedekah. Tatkala hampir saja kejelekan malapetaka menimpa dia, kemudian dia sedekah sebelumnya, maka terhalau, tertangkal azab tersebut ataupun uqubah tersebut ataupun kejelekan tersebut. Kata Syekh bin Baz mengomentari hadis ini, fadalla ala anna as-sadaqah taqi masari'as su, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sedekah itu bisa mencegah seseorang dari kematian yang buruk, kematian yang jelek. Dalam sebuah hadis disebutkan, sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su, segala perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ihsan itu bisa mencegah seseorang dari kematian yang buruk, dari kematian yang jelek. Di antara bentuk ketaatan yang lainnya yang juga memiliki keutamaan dan fadilah adalah wa irsyadil jahil, memberikan bimbingan dan arahan kepada orang-orang yang bodoh. Diarahkan, dia tidak bisa sholat, diajari sholat. Tidak bisa taharah, diajari taharah. diajari segala apa yang ia butuhkan, yang dengannya dia bisa tegakkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diantara apa? Wiqayah, penjagaan yang dengannya seorang hamba tertahan dari segala macam malapetaka. Wal amru bil ma'ruf, dan juga memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan juga an-nahyu 'anil munkar, melarang dan mencegah manusia dari kemungkaran-kemungkaran. Ini semua zikir kepada Allah, ketaatan kepadanya, sedekah, memberikan bimbingan kepada orang-orang yang bodoh, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, adalah wiqayatun taruddu 'anil 'abdi, adalah penjagaan ataupun benteng yang bisa mencegah dari hamba segala macam malapetaka dan mara bahaya. Ini semua seperti kedudukannya al-quwah. Al-quwah yang di masa kita dikenal dengan imunitas. Ini seperti kedudukannya imunitas, kekebalan. Allati taruddul maradha wa tuqawimuh, yang mana kekebalan ini bisa menghalau penyakit dan juga mengalahkannya. Demikian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuknya, itu ibarat imunitas yang dengan itu seorang hamba akan terhalau dari segala macam mara bahaya dan kejelekan-kejelekan dunia dan akhiratnya. Allati taruddul marad wa tuqawimu, fa idza saqatatil quwwah, tatkala seseorang itu hilang imunitasnya, ghalaba waridul maradi fa kana al halaku, maka ghalaba, menanglah penyakit-penyakit yang datang padanya, sukses bersarang di dalam tubuhnya. Fakana al-halak, maka terjadilah al-halak, kebinasaannya. Ya, kalau kebinasaannya menimpa adalah kebinasaan fisiknya tidak seberapa, tapi kalau kebinasaannya menimpa akhiratnya, maka ini kebinasaan yang tiada taranya. Fala budda lil abdi min syai'in yaruddu anhu, sehingga wajib mesti atas seorang hamba untuk dia memiliki sesuatu yang dengannya dia menangkal kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan. Fa inna mujibas sayyiati wal hasanati tatadafa, sesungguhnya sebab-sebab kejelekan dan juga sebab-sebab kebaikan tatadafa, saling dorong-mendorong, berupaya mengalahkan yang lainnya. Wa yakunul hukmu lil ghalib kama taqaddam, dan hukumnya ditetapkan bagi pemenangnya. Siapa yang menang dari dua dorongan tadi, dorongan kebaikan-kebaikan ataupun kejelekan-kejelekan, kalau yang menang adalah dorongan-dorongan kebaikan, maka dia dihukumi sebagai orang yang sukses dan selamat. Ya. Adapun kalau dorongan-dorongan kejelekannya yang lebih menguasai dan mendominasi dirinya, maka dia adalah orang yang kalah. Wa kullama qawiya janibul hasanati kana raddu aqwa kama taqaddam, maka setiap kali sisi kebaikannya lebih kuat, maka kana raddu aqwa kama taqaddam, maka daya tahannya lebih kuat sebagaimana yang telah lewat, sehingga dia terselamatkan dan terjaga dari beragam kejelekan-kejelekan yang dia takuti, yang dia hindari. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela mereka orang-orang yang beriman. Wal iman qaulun wa 'amal, dan iman 'inda ahli sunnah wal jamaah adalah qaulun wa 'amalun, ucapan dan perbuatan. Tidak sebatas pada apa? Keyakinan hati saja, tidak. Seperti keyakinannya kaum Murji'ah, tidak. Yang namanya iman, kata beliau rahimahullah, qaulun wa 'amal, ucapan dan amalan. Ya. Maka fa bihasabi quwwatil iman yakunu dafa', maka sesuai dengan kekuatan imannya, di antaranya amal solehnya, yakunu dafa', dihasilkan kekebalannya. Semakin dia kuat imannya, keyakinannya, amal solehnya, maka semakin dia kebal, ya, tahan dari beragam godaan-godaan, syubhat wa syahawat, dan dengan itu dia terselamatkan dari segala macam mara bahaya yang mengintainya dari segala penjuru. Wallahul musta'an, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat meminta perlindungan dan pertolongan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari beragam dosa-dosa dan kemaksiatan, menjaga kita dari kejelekan, hawa nafsu kita yang ammaratun bisu, dan juga menjaga kita dari kejelekan syayatin al-insi wal jin. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk melindungi diri-diri kita dari itu semua. Adapun kemampuan dan kekuatan kita, maka sama sekali tidak bisa membentengi diri-diri kita dari kejelekan itu semua. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.